bersama hidupkan mimpi-mimpi. Oh kawan, lupakan saja kalau di hatimu. Oh kawan, tonight you have to believe. Hanya satu senyuman bisa merubah. Oh kawan, bayang hatimu harimu.